السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حاضرين para jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah demikian juga para pemirsa yang dirahmati Allah azza wa jalla sore yang mulia ini kembali kita lanjutkan pembahasan kitab Tauhid dari Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Dan kita akan masuki bab baru, babu qawlillahi ta'ala, inna allaha yumsikus samawat wal arda an tazula. Dialah Allah yang memegang langit dan bumi sehingga tidak bergeser keduanya. Maka apapun yang bergerak, Allah yang menggerakkannya. Apapun yang diam, Allah pula yang mendiamkannya. Ini akan kita ambil insyaAllah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin rahmati Allah azza wa jalla, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mengatakan babu qawlillahi ta'ala, bab firman Allah azza wa jalla, inna allaha yumsikus samawat, sungguhnya dialah Allah yumsik, memegang. Memegang ini perbuatan apa? Tangan. Maka ini bagian dari isbatus sifat, menetapkan sifat Allah, sifatul yad. Itu apa? Tangan. Dengan menyebutkan perbuatannya. Innallaha yumsikus samawat. Dialah Allah Azza wa Jalla yumsikus samawat, memegang 7 lapis langit. Wal ard, demikian juga memegang 7 lapis bumi ini. Antazula, sehingga tidak bergeser, sehingga tidak jatuh langit itu dan bumi ini tidak bergerak. Tidak ada tentu yang bisa menetapkan bumi itu dari kegoncangannya, demikian juga langit, kecuali siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Maksud dari Imam Al-Bukhari dari bab ini adalah menetapkan jinsul fi'lillah, jenis perbuatan Allah Azza wa Jalla. Karena disebutkan yumsik, memegang. Memegang ini perbuatan apa tidak? Perbuatan. Dan ini yumsik, memegang, menunjukkan perbuatan Allah Azza wa Jalla fa'alun lima yurid, yang Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya. Inilah yang diingkari oleh orang-orang yang menyimpang. Ini diingkari oleh orang-orang yang menyimpang dari kalangan Mu'tazilah dan yang lainnya. Maka Imam Al-Bukhari ingin menjelaskan dengan bab ini batalnya pendapat orang-orang Mu'tazilah yang mengingkari sifat-sifat perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ingat, Al-Mu'tazilah mengatakan perbuatan Allah itu makhluk. Ya, perbuatan Allah makhluk. Adapun perbuatan hamba itu bukan makhluk, kata. Maka itu sebabnya Imam Al-Bukhari rahimahullah ingin menetapkan dengan bab ini. Innallaha yumsikus samawati, Allah yang memegang 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Baik. Lalu dibawakan dalilnya. Apa kata beliau? Qala haddatsana Musa, telah menceritakan kepada kami Musa ibn Ibrahim. Qala haddatsana Abu Awanah, telah menceritakan kepada kami Abu Awanah. Anil A'mash, dari Al-A'mash Sulaiman ibn Mihran. An Ibrahim An-Nakhai, dari Ibrahim ibn Nakhai, Ibrahim An-Nakhai. An Al-Qamah, dari Al-Qamah. An Abdullah, dari Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, ja'a habrun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, telah datang al-habar, yaitu ulama, dari ulama orang-orang Yahudi. Maka al-habar ini disandarkan kepada Yahud, ya, habar jamaknya ahbar. Adapun orang Nasrani disebut rahib, jamaknya ruhban, ahli ibadah. Kalau habar ahlul ilm, kalau rahib ahli ibadah. Dalam satu riwayat ada datang seorang Yahudi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka orang Yahudi mengatakan, ya Muhammad, innallaha yada'u as-samaa'a 'ala isba'. Sesungguhnya Allah azza wa jalla meletakkan 7 lapis langit ini di satu jarinya. Satu jari tangannya. Wal arda 'ala isba'. Demikian juga 7 lapis bumi ini diletakkan di satu jari tangan Allah. Wal jibala 'ala isba', seluruh gunung di satu jari juga. Wasyajara wal anhar 'ala isba', seluruh pepohonan dan sungai-sungai diletakkan di satu jari juga. Wasairul khalqi 'ala isba', seluruh makhluk ini di satu jari tangan Allah azza wajalla. Maka Allah genggam semuanya. Tsumma yaqulu bi yadihi. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu biyadihi, maksudnya apa? Yahuzzuhunna, dipegang semuanya dan digoyangkan, ya, dipegang dan digoyangkan. Adal Malik, saat itu Allah mengatakan, aku raja hari ini, dan dia sedang tiasa menjadi raja, akulah sang raja. Dalam satu riwayat, Aynal Mulu, mana raja-raja dunia itu? Tidak ada yang berani mengangkat kepalanya, karena memang tidak ada apa-apa. Karena dia sudah berada di mana? Di bawah genggaman. Yang sebagian kecil dari yang banyak ini. Yang gunung aja dipegang, 7 lapis langit aja dipegang sama Allah. Apalagi manusia. Fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di saat itu Nabi alaihi salatu wasallam tertawa, membenarkan ucapan Yahudi ini. Wa qala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah azza wa jalla, wa ma qadarullah haqqa qadrihi, mereka orang-orang ahlul kitab tidak mengagungkan Allah seagung-agungnya. Wal-ardu jami'an qabdhatuhu yawmal qiyamah, padahal seluruh bumi ini berada di genggaman Allah. Ayat yang lain, yumsik, memegang. Ayat ini qabdhah, ya, digenggam juga. Ini menunjukkan bahwasanya Allah memiliki tangan hakiki. Dan ini menunjukkan bahwasanya tangannya Allah tidak serupa dengan apa? Tangan makhluk. Kalau tangan makhluk pegang apa sih? Bahkan setruk. Maka tidak boleh kita akan samakan tangannya Allah dengan tangan makhluknya. Maka wajib kita imani Allah memiliki tangan yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi, layak dengan kebesarannya tidak serupa dengan tangan-tangan makhluknya. Dan ini tidak bertentangan, karena Allah sudah menjelaskan, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Ditiadakan keserupaan dan ditetapkan sifat mendengar, melihat. Ya. Kalau dikatakan Allah punya tangan serupa dengan makhluknya, atau dikatakan itu menyerupakan Allah dengan makhluknya, kenapa masalah penglihatan dan pendengaran tidak dikatakan serupa? Padahal sama-sama ayat. Maka kita katakan, sebagaimana pendengaran dan penglihatan Allah tidak serupa dengan penglihatan dan pendengaran makhluknya, demikian seluruh sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Wal-ardu jami'an qabdatuh yawmal qiyamah. Bumi ini semuanya berada di genggaman Allah pada hari kiamat. Was-samawat matwiyatun biyaminih. Dan 7 lapis langit itu digulung dengan tangan kanannya Allah subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Maha suci dan maha tinggi Allah atas apa-apa yang mereka sekutukan. Para ikhwan, para hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hadis ini menerangkan beberapa faedah-faedah ilmiah bagi kita. Yang pertama, hadis ini menerangkan bahwasanya dakwah para nabi dan para rasul dalam bab tauhid semua sama, hatta dalam asma. Nah, ini buktinya. Yahudi ini mengamini dan mengimani Allah punya tangan. Allah punya jari-jari. Layak dengan besaran. Buktinya langit bumi dipegang. Maka sisi prinsip akidah, ya, akidah dari seluruh para nabi dan dakwah seluruh para nabi rasul semuanya satu. Rububiyah sama, uluhiyah sama, termasuk di sini apa? Asma sifat. Ini Yahudi datang. Ya Muhammad, ya, Allah meletakkan, ya, langit di satu jarinya, bumi di satu jarinya, gunung di satu jarinya, pepohonan di satu jarinya, seluruh makhluk di satu jarinya. Berarti apa? Mereka dapatkan dalam kitab Taurat. Faedah yang kedua, hadis ini menetapkan sifatul yad. Allah Azza wa Jalla memiliki tangan, dan tangan Allah memiliki jari-jari. Tapi ingat, layak dengan kebesarannya, tidak serupa dengan tangan dan jari-jari makhluknya, tidak sama sekali. Inilah konsepnya, tidak samanya ini. Allah memegang apa? Memegang semuanya. Kalau kita pegang apa sih? Mau disamakan? Terlalu jauh. Faedah yang ketiga, hadis ini menetapkan af'alullah, perbuatan Allah Azza wa Jalla. Apa itu? Allah yada, meletakkan. Dalam satu riwayat menggenggam. Dalam satu riwayat mengepal. Dikepal. Ini semuanya menunjukkan perbuatan apa ini? Tangan. Meletakkan, menggenggam, mengepal. Baik. Faedah berikutnya, hadis ini menetapkan iqrarun nabi, iqrar nabi, penetapan dari nabi terhadap kebenaran ucapan siapa? Yahudi yang menetapkan sifat Allah Azza wa Jalla. Bagaimana cara nabi menetapkan? Nabi tertawa. Nabi tertawa. Ini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam setuju. Kemudian, faedah berikutnya dari hadis ini. Hadis ini menetapkan betapa besarnya Allah Azza wa Jalla, betapa agungnya Allah, dan betapa kecilnya makhluk. Hanya di tangan Allah, semuanya di kepala. Betapa agungnya Allah, betapa besarnya Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Baik. Kemudian faedah berikutnya, hadis ini menerangkan istidlalur Rasul bil Quran. Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri sering berdalil dengan Al-Qur'an. Ketika menetapkan sesuatu, Nabi sering berdalil dengan apa? Al-Qur'an. Ini contohnya. Ya. Setelah mengakui apa yang disebutkan oleh siapa? Orang Yahudi ini, Nabi membawakan dalil yang menguatkan. Dalil dari mana? Al-Qur'an dibacakan, "Wa ma qadarullaha haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah." Banyak lagi contoh lain. Ketika datang sahabat mempertanyakan ayat "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Alladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, atau orang-orang yang beriman, "wa lam yalbisu imanahum bidzulmin," dan tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Bagi mereka al-amn, keamanan. Dalam surah Al-An'am ayat 82. Datang para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mempertanyakan, "Ya Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak pernah menzalimi dirinya?" Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Bukan kezaliman yang kalian sangka. Tidakkah kalian mendengar firman Allah? Tidakkah kalian mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, 'Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun 'adzim.'" Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sering berdalil menguatkan wahyu yang disampaikan dengan dalil-dalil Al-Qur'an. Dan ini memberikan kita pelajaran. Kalau Rasul berdalil Al-Qur'an, kenapa kita tidak? Rasul aja pakai dalil Quran. Kenapa kita tidak? Ini mengajarkan kita dalil Quran, dalil sunnah. Dan betapa tingginya posisi kitabullah, Al-Quranul Karim, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Yaqul al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, "Babu ma jaa'a fi takhliqis samawati wal ard wa ghairiha min al khalaiq." Bab dalil-dalil yang menerangkan fi takhliqis samawati. Bagaimana Allah menciptakan? Ini menciptakan ini perbuatan ya. Kalau makhluk itu apa nama bahasa Indonesianya? Maf'ul bihinya. Ya. Apa? Subjek ya. Objek. Makhluk itu objeknya. Yang di sini dibicarakan takhliq. Proses penciptaan atau perbuatan Allah yang menciptakan. Sebagaimana sebelumnya Allah memegang, Allah menggenggam, Allah mengepal, Allah meletakkan. Di sini Allah menciptakan. Bab dalil yang menerangkan bagaimana Allah menciptakan langit, menciptakan bumi, menciptakan seluruh makhluknya. Kata Imam Al-Bukhari, "Wahwa fi'lur rabb." Ini maksud takhliq di sini perbuatan Allah itu loh. "Wa amruh," dan perintah Allah. "Farrabbu bi sifatihi wa fi'lihi wa amrih." Allah Subhanahu wa taala. Sifatnya, perbuatannya maupun perintahnya yang berupa ucapannya. Ya. "Farrabbu bi sifati." Allah sifatnya, perbuatannya, ucapannya. "Wa huwal khaliq." Dialah sang pencipta. "Huwal mukawwin." Mukawwin. Dia yang takwin, dia yang menyusunnya. Dia yang membuatnya dari tidak ada menjadi ada. Ya, "ghairu makhluk." Otomatis Allah bukan makhluk. Al-Khaliq beda dengan makhluk. "Wa ma kana bi fi'lihi wa amrihi wa takhliqihi wa takwinihi fa huwa maf'ulun makhluqun mukawwalun." Adapun yang terjadi oleh perbuatan Allah atau oleh ciptakan ciptaan Allah, ya, wa takwin, ya, pasif-pasif pembuatan yang dilakukan oleh Allah, fahuwa maf'ul, itu namanya objek makhluk, menjadi makhluk mukawwan, yang tercipta. Jadi di sini supaya membantah ucapan orang-orang Mu'tazilah juga, ya, membantah ucapan orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan Quran itu apa? Makhluk. Padahal Quran itu ucapan siapa? Tadi kita bedakan, perbuatan Allah bukan makhluk. Ya, hasil perbuatannya makhluk. Ucapan Allah, perintah Allah bukan makhluk. Hasil dari perintah itu muncul, itulah makhluk. Jadi secara logikanya seperti ini, apalagi secara dalilnya. Maka Mu'tazilah yang mengagungkan logika, tetapi logika sendiri batal. Logikanya sendiri batal dengan logika yang dibawakan di sini berdasarkan dalil-dalil Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud dari Imam Al-Bukhari dalam bab ini apa? Ar-radd, membantah, ala man lam yufarriq bainal fi'l wal maf'ul, yang tidak bisa membedakan antara perbuatan dengan objek, hasil dari perbuatan itu. Maka kita katakan Mu'tazilah katanya, ya, akal liberal. Tapi akalnya sendiri rusak, enggak bisa membedakan mana perbuatan, mana hasil perbuatan. Perbuatan ini kaitannya dengan Allah Azza wa Jalla. Ya. Perintah Allah, perbuatan Allah, ketetapan Allah, ini adalah sifat. Hasilnya turun kepada makhluk, maka dia menjadi apa? Makhluk. Tayyib. Jadi bantahan kepada yang tidak bisa membedakan apa? Antara perbuatan dengan objek atau hasil dari perbuatan itu. Maka di sini ada beberapa kelompok yang menyimpang pada hadirin rahmat Allah Azza wa Jalla. Pertama, Al-Qadariyah. Ya. Qadariyah mengatakan perbuatan-perbuatan itu semuanya dari makhluk. Maka dia makhluk. Yang kedua mengatakan, afwan, al-fa'il kulluha minal bashar. Seluruh perbuatan ini semuanya dari manusia, bukan dari Allah. Jabriyah sebaliknya, semua perbuatan itu dari Allah. Maka lihat dalam masalah takdir, apa kata Qadariyah? Allah tidak punya campur tangan. Murni makhluk. Sebaliknya Jabriyah mengatakan apa? Manusia tidak punya usaha. Semuanya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka keduanya ini adalah kelompok yang menyimpang dari jalan Islam, akidah Al-Qur'an maupun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca dalilnya. Qala hadatsana Sa'id bin Abi Maryam, telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abi Maryam, qala akhbarana Muhammad bin Ja'far, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, qala akhbarani Syarik bin Abdullah bin Abi Namir, telah memberitakan kepadaku Syarik bin Abdullah bin Abi Namir, an Quraib, dari Quraib maula Ibnu Abbas, budak yang sudah dimerdekakan oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas mengatakan, bittu fi baiti Maimunata lailatan, aku menginap di rumah Maimunah bintul Harith. Maimunah bintul Harith bibinya Ibn Abbas, Ummul Mukminin, ummu, saudari ibunya Ibnu Abbas, berarti bibit dari ibu. Itu ibunya Ibnu Abbas namanya Lubabah. Siapa namanya? Lubabah. Apa arti Lubabah? Wanita yang cerdas. Ya, Lubabah. Kalau laki-laki, Labib. Cerdas. Kalau perempuan, Lubabah. Baik. Jadi Ibnu Abbas menginap di rumahnya siapa? Maimunah bintul Harith. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam indah, saat itu jadwalnya Nabi. Ya, jadwalnya Nabi, timbangan ya, Nabi sedang nimbang di mana? Di Maimunah. Li'anzura kaifa salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil lail. Jadi sengaja Ibnu Abbas menginap di sana ingin melihat bagaimana kaifiat salat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatahaddatsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'atan aw ma ahli sa'ah. Maka sebelum tidur Nabi sallallahu alaihi wasallam ngobrol dengan istrinya. Nah, ini pelajaran bagi kita para jamaah. Sebelum tidur inilah dia kaifiat kita. Jadi jangan baru-baru nikah aja begini. Kalau sudah punya anak 1, 2, 3 datang tidur krok. Tidur, tidur asyik, santai ngobrol. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairun nas, manusia terbaik kepada istrinya. Dia melakukan sesuatu yang bagaimana menyenangkan hati istrinya. Ini caranya. Jadi duduk ya, empoleng. Ya. Sebelum tidur ngobrol asyik. Ya, mengajarkan segala kebaikan. Kemudian apa? Falamma kana thuluthul lailil akhir aw ba'dahu, ketika tiba sepertiga terakhir malam. Dan ini lebih jelas ini. Atau sebagian malam, tapi sebagian menyebutkan tentang sepertiga itu. Bangun Nabi sallallahu alaihi wasallam qa'ada duduk, fa nadhara ila as-sama'. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menengok ke langit, ke atas. Faqara, lalu membaca ayat, dan ini sunnahnya bangun malam. Ya, begitu bangun sambil memandang ke langit baca ayat ini. Akhir surat Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar laayatil lilil albab alladziina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal rabbana ma khalaqta hadha batila. Sampai pada akhir ayat, akhir surah. Thumma qama fatawadda. Setelah itu Nabi bangkit kemudian berwudu wastanna. Ah, ini namanya. Langsung pakai siwak, bukan bangun-bangun merceh. Dari apa? Siwak setan. Rogo. Ya. Ini bangun baca zikir, gosok mata dengan tangan, kemudian baca ayat yang tadi, wudu pakai siwak. Pakai siwak. Kemudian apa? Tsumma shalla 11 rakaat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 11 rakaat. Maka kalau kita melihat para hadirin yang dirahmati Allah azza wa jalla, bahwasanya salat Nabi sehari semalam itu 40 rakaat. 17 wajibnya, 12 rawatibnya, kemudian 11 salat malamnya. Ya. 11 salat malamnya. Dihitung coba berapa sudah dia? Hah? 40 kan? 17 tambah 2 12 berapa dia? Tambah 11 40. Salatnya Nabi sehari semalam ini 40 rakaat. Baik. Tsumma adzana Bilalun bis-shalah. Kemudian Bilal adzan. Fa shalla rak'atain. Dalam riwayat ini dilihat bahwasanya Bilal azan, tidak disebutkan dua kali azan. Maka kita katakan bisa jadi ini adalah ya riwayat yang menjelaskan sebelum disyariatkannya dua kali azan. Atau ini riwayat mukhtasarah, riwayat yang singkat. Baik. Fasalla rak'atain setelah azan fajar, maka Nabi salat sunnah fajar dua rakaat, thumma kharaja fasalla lin-nasi subuh. Kemudian Nabi keluar kemudian memimpin salat subuh. Baik. Hadirin rahmati Allah azza wa jalla, dari hadis ini beberapa penjelasan. Yang pertama, Fadlu Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Hadis ini menerangkan keutamaan sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas. Masih muda tetapi semangat ingin mengikuti Nabi. Bagaimana? Dia sengaja menginap di rumah bibinya supaya bisa melihat salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini ada pelajaran para jamaah, bahwasanya anak-anak muda ini yang kesemangat menegakkan sunnah itu. Kenapa muda meskipun dibangunin malam dia akan sebentar bangun, ya? Dan mereka punya akal masih apa jernih. Maka anak muda tidak bisa dientengkan. Maka ini perlu diarahkan terus kepada sunnah. Karena kalau salah mengarahkan nanti, salah meletakkan semangat, akhirnya muncullah kelompok-kelompok khawarij. Ini disebut sifatnya oleh Nabi Hudatha ul Asnan. Orang-orang khawarij masih muda-muda juga. Kenapa? Itu saat semangat. Baik. Faedah yang kedua. Hadis ini menerangkan bagaimana husnul isyrah di zawjah. Tidaklah ya, baik cara kita bergaul dengan istri. Salah satunya adalah sebelum tidur ajak apa? Ngobrol. Ajak ngobrol. Ini salah satu petunjuk baik kita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana membina dan membangun rumah tangga supaya tetap harmonis. Kemudian faedah yang ketiga. Hadis ini menerangkan sunnah yang dilakukan ketika bangun tidur di malam hari. Apa itu? Membaca akhir dari surah Ali Imran. Kemudian faedah berikutnya, hadis ini menerangkan awqatul ijabah, waktu yang mustajab. Apa itu? Sepertiga terakhir malam. Kemudian hadis ini juga menerangkan mahallu al-masnun lis-siwak, tempat yang disunnahkan untuk memakai siwak. Kapan? Bangun tidur. Ketika wudu, ketika musolat, ketika berubah bermulut, ketika membaca Quran, kemudian ketika bangun tidur, dan juga ketika masuk rumah. Maka ini menuntut kita apa? Bersih para jemaah. Kemudian faedah berikutnya, salat malam Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lebih dari berapa? 11. Sebagaimana keterangan Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam makana yazid, tidak pernah melebihi Ramadan maupun luar Ramadan lebih dari berapa? 11 rakaat. Bukan berarti tidak boleh lebih. Tapi ini yang dipraktikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedah berikutnya yang intinya kaitan dengan bab ini, hadis ini menerangkan fi'lullah atau sifat al-fi'liyah, sifat perbuatan Allah. Apa itu? Al-khalq. Allah menciptakan. Allah sang pencipta. Maka penciptaan kaitannya dengan asma was sifat dan kaitannya dengan ar-rububiyah. Kemudian faedah berikutnya, hadis ini menerangkan bahwasanya Nabi SAW tidak pernah meninggalkan dua rakaat sebelum sholat subuh. Kenapa? Dari hadis Aisyah dikatakan rakaat al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Dan sudah kita sebutkan, dua rakaat sebelum subuh hendaklah dilakukan dengan ringan. Jangan rakaatnya dipanjangkan. Sampai Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, saking ringannya salatnya Rasul, aku mengira Fatihah pun mungkin enggak baca. Berarti apa? Ringan sekali salat sunnah sebelum fajar. Andai kata kelolosan, boleh diqadha setelah salat subuh. Demikian para hadirin dirahmati Allah azza wa jalla, para pemirsa yang berbahagia yang dirahmati Allah azza wa jalla, itu bisa kita ambil pada kesempatan sore yang berbahagia ini. Wallahu ta'ala ala wa ala.